Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah disebutkan di pertemuan yang sebelumnya pentingnya seorang muslim, demikian pula muslimah, untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya Allah Azza wa Jal senantiasa melimpahkan hidayahnya kepadanya, sehingga tidaklah dia berucap melainkan berucap di atas kebenaran, tidaklah dirinya melakukan satu perbuatan melainkan perbuatan yang dilakukan juga terbimbing di atas kebenaran, di atas satu perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita akan melihat serta bisa menimbang betapa pentingnya seorang muslim untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencermati beberapa ayat, demikian pula hadis yang tergambarkan kepada kita pentingnya seorang manusia untuk senantiasa memperbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ibadi innakum dhaluna illa man hadaituhu, ya ibadi kullukum dhaluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kalian seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Maka meminta hidayahlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, ahdikum. Pastilah saya akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, diambil dalil pentingnya seorang muslim untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab hidayah tersebut seorang akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap gerak-geriknya. Apakah yang berhubungan dengan muamalah interaksi dirinya dengan orang lain, ataukah yang berhubungan dengan bahkan pekerjaannya, ataukah bahkan yang berhubungan antara interaksi seorang dengan keluarganya, dengan anaknya, terlebih lagi yang berhubungan dengan ad-din, dengan agama. Betapa banyak seorang pedagang yang melakukan perbuatan hilah, terjatuh ke dalam penipuan, terjatuh ke dalam pengkhianatan, terjatuh ke dalam perbuatan riba. Ini tak sedikit di antara mereka yang menganggap perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan. Betapa banyak seorang yang dalam interaksinya dengan sesamanya terjatuh ke dalam beberapa perkara-perkara yang munggar. Apakah sifatnya masih suka menghibahi saudaranya, ataukah mungkin ada yang bernamimah, ataukah mungkin di dalam hatinya tersebut ada sifat al-hasad kepada yang lainnya dan diwujudkan dengan perbuatannya, atau yang lainnya dari perkara-perkara kemungkaran, sehingga butuh seorang muslim untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla itu membimbingnya. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kullukum dhaluna illa man harituhu, menyebutkan kepada kita bahwasanya semua manusia yang kalaulah bukan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya, dia terjatuh ke dalam kesesatan. Kalaulah bukan karena karunia hidayah Allah Azza wa Jalla, maka seorang manusia akan terjatuh ke dalam penyimpangan, wal'iyazubillah. Yang semakna dengan hadis ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Asr, innal insana la fi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada pada kerugian. Terus disebutkan pengecualian dari orang-orang yang terhindar dari kerugian tersebut pada ayat yang berikutnya, ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu salihat, menjalankan amalan yang saleh, wa tawasabil haq, wa tawasabil sabr, saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran. Dalam ayat ini juga secara jelas Allah Azza wa Jalla menyebutkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian, siapapun dirinya, baik yang kayanya atau yang miskinnya, baik yang dipandang oleh masyarakatnya atau yang tidaknya, terkecuali orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang berada pada ayat yang berikutnya. Sehingga penting bagi seorang muslim, seorang mukmin yang menginginkan agar supaya dia terhindar dari kerugian tersebut, untuk kemudian bersifat dengan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat yang berikutnya. Dan tentulah seorang muslim tidak bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki sifat-sifat tersebut, terkecuali hanya semata-mata karena limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang semakna dengan ayat ini juga semisal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mawalah wa aliman au muta'alliman. Dunia itu seluruhnya terlaknat, yang melaknatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu rendah, terlaknat, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat seluruh siapa saja yang berada di dalamnya. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Terkecuali kata Nabi alaihi salatu wasalam, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan ataukah dengan perbuatannya, wa mawalah, ataukah yang semisal dengan amalan zikir berupa amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga bila mana seorang muslim dia bekerja, kalau semisal dengan pekerjaannya dia inginkan hanyalah ingin mendapatkan perkara dunia, akan hina rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkecuali kalau semisal dia niatkan tatkala dia bekerja, apabila dengan pekerjaannya dia mendapatkan satu rizki, maka dia niatkan untuk bisa menjalankan amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yakni dengan berinfak, dengan bersedekah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hendaklah seperti ini yang dilakukan oleh setiap muslim. Tatkala bekerja, jangan dia meniatkan hanya sekedar untuk kemudian bisa mendapatkan dunia, namun dia niatkan untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ta'malu biyadaika ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka seorang dia bisa bekerja dengan kedua tangannya, sehingga dari hasilnya dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan bisa bersedekah kepada yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan maksud dari pekerjaan seorang muslim yang dengannya dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal adalah dengan melakukan amalan sedekah tersebut. Wa mawalah, ada yang semisal dengan zikir, zikrullah Azza wa Jal berupa amalan-amalan ketaatan, wa aliman, dan seorang yang dengan dunianya diupaya dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang alim, au muta'alliman, atau seorang yang dengan dunianya dia berupaya menjadi seorang yang muta'allim, yang mempelajari al-ilm. Tentulah teks di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyimpan satu faedah, di antaranya pentingnya seorang muslim untuk terus meminta hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia menggeluti perkara-perkara dunia. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dunia terlaknat dan semua yang tinggal di atas dunia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, terkecuali seorang yang bisa dengan dunianya dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bisa dengan dunianya dia bisa menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dengan dunianya seorang bisa menjadi seorang yang alim, yang berilmu. Dengan dunianya dia bisa menjadi seorang yang muta'allim, yang mempelajari al-ilm, sehingga termotivasi untuk bisa menjalankan perkara-perkara yang mulia tersebut. Dan sama seperti yang sebelumnya, seorang tidak bisa, tidak punya kekuatan dan daya upaya untuk bisa mewujudkan itu seluruhnya kecuali dengan bimbingan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah Ta'ala. Sehingga hidayah ini diminta kepada Allah Azza wa Jalla tiada lain tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki keadaan seorang hamba tersebut untuk terus berada di atas kebenaran, dan bisa untuk kemudian senantiasa menjalankan semua perkara-perkara yang diridhai, demikian pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan riwayat yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah dalam kitabnya Sawarif 'anil Haq. Qala al-Bara ibn 'Azib, berkata al-Bara ibn 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanqulu ma'ana turaba yawm al-ahzab. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa bersama kami tanah pada perang Ahzab, menggali dalam rangka untuk melindungi kaum mukminin. dari makar musuh-musuhnya. Waraaituhu waraturabu bayata batnihi, dan saya melihat warna tanah itu menutupi putih dari perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Rasul alaihi salatu wasallam bekerja bersama dengan mereka para sahabatnya dalam rangka untuk membuat satu benteng dalam rangka untuk melindungi kota Madinah dari bahaya musuh-musuhnya. Yaqulu Nabi alaihi salatu wasalam lalu mengatakan, laula anta mahtadaina, kalau bukanlah semata-mata karenamu ya Allah, mahtadaina, kita tidak mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kita tidak bisa bersedekah. Wala shallaina, dan kita tidak bisa menjalankan amalan salat. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap mukmin dari amalan-amalan kebajikan perlu diketahui itu adalah dari hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Datangnya antum di majlis ta'lim ini adalah juga karena hidayah Allah Azza wa Jalla. Bisanya sebagian kita melakukan amalan sedekah juga demikian karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita dimudahkan untuk bisa menjalankan perkara-perkara kewajiban semisal as-salah juga adalah berdasarkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang menimpa kalian berupa kenikmatan, maka ingat datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara apa saja yang kita rasakan berupa kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan, apakah itu kenikmatan dunia ataukah kenikmatan al-akhirah berupa bisa menjalankan amalan-amalan ketaatan, dimudahkan untuk menjalankan amalan-amalan kebajikan, itu seluruhnya adalah berasal dari karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla untuknya. Ini mengingatkan kita bahwasanya seorang hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang hamba berjalan sendiri dalam keadaan menyandarkan semua kebaikan kepada dirinya tanpa ada andil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam ayat yang mulia, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha ghani, yang tidak butuh kepada para hambanya. Allah adalah zat yang maha kaya, yang dengan kekayaannya mengabulkan semua keinginan para hamba-hambanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, bila mana semua banil insan, semua manusia, jinnya dan manusianya, qamu ala sa'idin wahid, mereka seluruhnya berdiri di satu tempat yang lapang. Mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja yang mereka inginkan. Kata Allah Azza wa Jalla, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla, ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian saya akan memberikan kepada masing-masing mereka apa yang diinginkannya. Yang satu meminta hidayah, yang satu meminta mendapatkan rizki dan hidayah, yang satu meminta demikian-demikian, semuanya berkumpul di satu tempat menyampaikan keinginannya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal mengabulkan keinginan mereka seluruhnya. Allah ingatkan, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, yang demikian sama sekali tidaklah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Terkecuali seperti halnya air laut yang akan dikurangi dengan satu jarum yang dicelupkan ke dalamnya. Kemudian dilihat air yang menempel di jarum tersebut. Dalam artian tidak sama sekali mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dianggap mengurangi kadar air laut bila hanya satu jarum yang dicelupkan di air laut tersebut, kemudian hanya beberapa tetes, enggak sampai satu tetes air yang menempel di bagian jarum yang dimasukkannya. Ini menunjukkan bahwasanya kerajaan Allah Azza wa Jalla demikian luas. Karunia Allah Azza wa Jalla juga demikian luas. Yang terbuka lebar bagi siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga janganlah seorang itu merasa minder dari mendapatkan rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian menganggap bahwasanya apa yang dimintanya adalah sesuatu yang besar, yang punya anggapan berat bagi Allah Azza wa Jalla, bila mana Allah Azza wa Jalla itu akan mengabulkannya. Jangan. Namun mintalah apa saja, pastilah Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan. Nah, dan inilah di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menciptakan Bani Adam dipenuhi dengan sifat kekurangan, sifat kejahilan, yang terkadang dia terjatuh ke dalam kezaliman, yang terkadang dia terjatuh ke dalam kesalahan, untuk kemudian semakin menampakkan begitu luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan demikian luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, sehingga sebesar apapun kesalahan mereka dan selama apapun mereka terjatuh ke dalam kesalahan, bila mana mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Sebesar apapun yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan permohonannya. Bahkan dalam perkara kebaikan, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kebaikan berupa sesuatu kebaikan yang paling besar, yang paling mulia, yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tingkatan al-jannah yang paling afdal, yang paling mulia, yang dihuni oleh mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, pilihan Allah azza wa jalla, adalah surga Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, arsynya Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para umatnya dan mengatakan, "Idza sa'altumullaha azza wa jalla al-jannah fas'aluhu Firdaus al-a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla berupa al-jannah, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatan surga yang paling tingginya, yaitu surga Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus adalah tingkatan surga yang paling tingginya. Dan wasaqfu arsyur rahman, atapnya dari surga Firdaus adalah arsnya Rahman, Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyarat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam riwayat yang tadi kita bacakan, laula anta, kalaulah bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Sehingga bernafasnya kita pada detik kita dan menit kita saat ini, dan kita bernafas di atas afiah, kesehatan. Kita bernafas di atas Islam, di atas sunnah, di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah berdasarkan hidayah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena itu, kita pastilah akan menjadi seorang yang dalun, yang menyimpang, wal iyadz billah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. وقال الله تعالى وقال الله عز وجل عن أهل الجنة demikian pula Allah عز وجل berfirman menghikayatkan tentang perkataan ahli jannah tatkala mereka masuk ke dalam al-jannah yang dikatakan oleh mereka dalam surat al-a'raf ayat yang ke-43 mereka mengatakan waqalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka akan mengatakan alhamdulillah zat yang memberikan kepada kami petunjuk menuju jalan ini. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sekali-kali kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah terkecuali hanya semata-mata karena karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sehingga janganlah seorang menyandarkan dirinya kepada kecerdasannya. Jangan pula seorang menyandarkan nasib dirinya kepada kekuasaannya. Jangan pula seorang menyandarkan nasib dirinya kepada kehebatannya, kepada hartanya, kekuasaannya. Namun sandarkanlah nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Al-Hayy la yamut. Zat yang Maha Hidup tidak merasakan kematian. Zat yang Maha Sami' Al-Qarib, yang Maha mendengar, lagi dekat kepada hambanya, yang akan mendengar doa siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka masailu wa umurun mawaqi'u iskal. Dan di sana terdapat beberapa permasalahan dan perkara-perkara yang terkadang membuat seorang itu bimbang. Al-ikhtilafu wa ta'arudu fiha mustawin mutaqarib. Perselisihan dan memandang seakan-akan dalam beberapa perkara yang dihadapannya adalah sesuatu yang ta'arud, yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan ini benar, yang lain mengatakan itu salah, ini yang benar. Yang satu mengatakan saya benar, yang lain mengatakan yang di situ salah, saya yang benar. Sehingga bingung. Dia bimbang untuk melangkahkan kakinya dan menuju ke siapa yang dia berharap untuk kemudian bisa menuntunnya. Mustawin mutaqarib, dia memandang perkara-perkara yang berada di hadapannya sesuatu yang sama, yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan yang namanya kebenaran adalah pasti satu. Dalam keadaan alil haq itu wahid, satu juga, la yata'adda, tidak akan berbilang. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua perkara yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, kemudian menghasilkan bahwasanya kedua perkara tersebut adalah sama-sama benar. Yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah. Yang satu mengatakan lakukan, yang satu mengatakan jangan lakukan. Sudah pasti antara kedua dari orang yang mengklaim ini, apakah yang satunya berada di atas kebenaran ataukah yang satunya berada di atas kebatilan. Itu pasti. Karena yang namanya kebenaran satu dan tidak berbilang. Sehingga terkadang sebagian manusia memandang beberapa permasalahan-permasalahan dan perkara-perkara yang dijumpainya ini menimbulkan sesuatu kebimbangan. Akhirnya dibimbang. Fayastabihul haqqu fiha 'ala talibihi, sehingga tersamarkan kebenaran bagi orang yang mencarinya. Maka tatkala inilah beliau hafizahullah taala mengingatkan fala budda min talabil hidayati min al-hadil alim. Maka pada saat inilah diharuskan bagi seseorang untuk meminta hidayah kepada zat yang hadi, yang memberikan petunjuk. Al-alim, zat yang Maha mengetahui keadaan para hambanya dan mengetahui di mana posisi hamba tersebut dan perkara apa yang dihadapinya. Al-hakim, zat yang Maha bijaksana, fimakhtulifa fihin nas atau fimakhtalafa fihin nas, dalam perkara yang manusia itu perselisihkan. Dia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan sudah pasti bila mana seorang muslim mukmin dengan ikhlas dia meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal, maka pastilah Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah itu kepadanya. Allah Azza wa Jal akan membimbingnya sehingga membukakan matanya, membukakan pikirannya, membukakan hatinya untuk kemudian benar-benar bisa melihat, menerima dan memikirkan perkara yang di depannya adalah sebagai kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya seorang terus meminta hidayah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad yashkulu syai'u wa yashtabihu amruhu fil ibtida'. Terkadang sesuatu itu menimbulkan kebimbangan dan menimbulkan kesamaran itu pada awal mulanya saja. Pada awalnya dia bimbang, pada awalnya dia ragu, pada awalnya tatkala muncul sesuatu yang baru akhirnya menimbulkan keraguan-raguannya. Apakah mungkin keraguan-raguan dia untuk kemudian terus berada pada sesuatu yang dia berada di atasnya? Atau keraguan-raguan seseorang yang hendak menjalankan langkahnya pada satu amalan untuk kemudian berhenti dan memilih sesuatu yang baru muncul tersebut. Ini pada awal kali munculnya menimbulkan keraguan dan kesamaran. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengingatkan, فَإِذَا حَصَلَ الْإِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ وَاسْتِدَاؤُهُ وَدُعَاؤُهُ وَالْإِفْتِقَارُ إِلَيْهِ وسلوك الطريق الذي أمر بسلوكها هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, namun apabila seorang hamba melawannya dengan beristi'anah kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan sungguh keadaan yang seperti ini sangat-sangat ditekankan seorang muslim untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian pada saat genting dalam urusan dunia saja dia benar-benar khusyuk dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jangan dalam urusan yang berhubungan dengan kecelakaan dalam perkara dunianya saja akhirnya seorang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang paling besar, bala di atas bala, bencana di atas bencana adalah bila mana musibah dialami oleh seorang hamba dalam perkara agamanya, bukan dalam perkara dunianya. Karena inilah Nabi SAW memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang namanya bala ujian sudah pasti ketetapan Allah Azza wa Jalla, termasuk sunnah Allah Azza wa Jalla yang Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada siapa saja di antara para hambanya yang mukminnya dan istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Wa annahum labistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Bahkan adil istiqamah, orang yang istiqamah di atas syariat Allah Azza wa Jal, yang dengan keistiqamahannya dia dicintai oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian terbebas dari ujian. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, mereka juga mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi SAW meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak menimpakan bala ujian tersebut dalam urusan agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan musibah yang menimpa kami terkena kepada perkara agama kami, sehingga rusak prinsipnya, rusak manhajnya, rusak akidahnya, sehingga dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia terjatuh ke dalam penyimpangan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, wal'iyazubillah. Sehingga sebesar apapun bala yang menimpa seseorang, selama itu dalam perkara dunia, itu jauh lebih ringan dibandingkan bala itu menimpa seseorang dalam urusan agamanya. Walaupun seseorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam urusan dunianya adalah seorang yang sengsara kehidupannya, kekurangan rizki, namun hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya terus mendapat langkah dan gerak-geriknya mendapatkan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa yang dimilikinya berupa agamanya akan menyebabkan bala yang menimpanya sebagai ladang dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan seorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam perkara agamanya, yang semula dia berada di atas Islam menjadi seorang yang musyrik, yang semula dia berada di atas sunnah menjadi seorang yang berada di atas kebid'ahan mengikuti hawa nafsu, wal'iyadzubillah. Walaupun dia adalah seorang yang kaya, walaupun dia adalah seorang yang berkuasa, walaupun dia adalah seorang yang mendapatkan kenikmatan urusan dunia, namun pada hakikatnya keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Ucapannya jauh dari kebenaran, perbuatannya juga menyelisih kebenaran dari sisi Allah Azza wa Jal, yang keseluruhan dari apa yang dilakukannya akan menanti di sana azab yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga dalam perkara atau saat-saat seseorang muslim mendapatkan kebimbangan dalam melihat kebenaran sebagai kebenaran, di dalam menentukan seseorang apakah berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan, untuk kemudian dia beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastida'uhu, dan meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jal. Wadu'a'uhu, berdoa kepada Allah. Waliftiqaru ilaih, dan benar-benar menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ausuluku tariqi alladhi umira bisulukiha, dan demikian pula penting baginya untuk kemudian menjalankan jalan-jalan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan agar seorang muslim menempuh jalan-jalan tersebut. Maka dengan cara inilah, dengan apa yang dilakukannya, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan hadallahu alladhina amanu, Allah tabaraka ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Allah akan menunjuki mereka lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran dengan izinnya Allah Azza wa Jal. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim, Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapa saja menuju siratal mustaqim. Waqala ayawan, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, wa haqiqatul amri annal abda ila ma yas'aluhum minal ilmi wal huda talibun sa'il. Hakikat satu urusan yang sebenarnya, bahwasanya seorang hamba kapan ia butuh kepada sesuatu yang dia minta berupa ilmu dan hidayah, pada hakikatnya dia adalah seorang yang mencari dan memintanya. Fabizikrillah wal iftiqari ilaihi yahdihillahu wa yadulluhu. Maka dengan dia mengingat Allah Azza wa Jal, dengan dia merasa butuh kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan membimbingnya dan akan mengarahkannya dia akan diarahkan berada di atas kebenaran. Dia akan terarah sehingga berjalan bersama ahli al-haq. Apakah mungkin selama ini dia tawakuf, dia berhenti, bimbang di dalam memilah, membedakan antara al-haq dengan al-batil? Ataukah mungkin saat ini dia bersama dengan ahli al-batil? Maka kapan dia beristi'anah kepada Allah Azza wa Jal, meminta sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah dan menunjukkan dirinya kepada kebenaran. Kama qala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian seluruhnya adalah seorang yang sesat. Maka memintalah hidayah kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla, maka pasti saya akan memberikannya. Sehingga pemberian Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang dipintanya, sebagai jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sepadan dari apa yang dimintanya tersebut. Sama halnya seperti seorang yang fakir tatkala meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezekinya. Sama halnya seperti seorang yang dalam keadaan sakit tatkala dia meminta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkannya. Demikian pula seorang yang dalam keadaan kebimbangan, demikian pula seorang yang dalam keadaan memiliki keraguan-raguan, apakah yang berada di hadapannya adalah kebenaran ataukah kebatilan, ataukah yang dia berada di atasnya kebenaran ataukah kebatilan, dia ragu. Kapan dia meminta hidayah, petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan apa yang diinginkannya tersebut. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian kepada saya hidayah tersebut, pastilah saya akan membimbing kalian. Ini janji Allah Azza wa Jal, dan pasti janji Allah Azza wa Jalla akan benar-benar nyata dan diwujudkan bagi siapa yang memintanya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah ucapan yang paling benar dibandingkan ucapan Allah Azza wa Jal? Wa man ahsanu minallahi haditha, siapakah ucapan yang paling bagus dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin terkadang kita sering meminta hidayah, namun dari sisi keyakinan kita untuk kemudian meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendengarkan doanya, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui permohonannya, sehingga kurang rasa khusyuknya dari apa yang dimintanya, sehingga terkadang menyebabkan apa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga butuh dikoreksi, butuh adanya keikhlasan, butuh adanya benar-benar rasa butuh terhadap apa yang dipintanya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan kalian meyakini apa yang kalian mohon tersebut akan sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna allaha yuhibbul mulihina fi du'a, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berdoa dalam keadaan mulihin. Kalau mulihin diartikan seperti seorang anak yang merengek sesuatu kepada ayahnya, orang tuanya, tatkala mengetahui ada sesuatu yang dia sangat menginginkannya. Itu alah namanya. Merengek, meminta dengan sungguh-sungguh, tak henti-hentinya dia meminta. Seperti hanya seorang anak yang merengek kepada ayahnya, meminta satu permainan yang dicintainya. Tidak hanya tatkala ia melihatnya, bahkan di rumahnya, bahkan pada hari yang setelahnya, ditagih terus orang tuanya. Pak, kapan saya belikan ini? Pak, kapan dibelikan? Kapan dibelikan? Merengek. Dan orang yang berdoa dengan cara yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Karena menunjukkan dengan perbuatannya dia butuh kepada Allah. Dengan sikapnya dia benar-benar butuh kepada karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan sebagaimana seorang hamba yang berdoa akan tetapi merasa acuh tak acuh dengan apa yang dimintanya. Dengan seorang yang berdoa seakan-akan tidak menganggap besar apa yang dimintanya. Dengan seorang yang meminta kepada Allah Azza wa Jal akan tetapi dipandang sebelah mata apa yang dipintanya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, yang ma'ruf, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mu'min. Al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mentafsirkan hadis ini dengan pentafsiran yang panjang. Di antaranya adalah kuatnya satu doa, kuatnya senjata yang Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan doa adalah sebagai senjata. Itu berhubungan dengan keadaan orang yang mengayunkannya. Apakah dia kuat atau tidak. Dan berhubungan pula dengan doanya. Dengan senjatanya. Apakah senjatanya adalah senjata yang tajam ataukah tumpul. Kalau semisal senjatanya tajam tapi ternyata dia lemah. Maka sudah pasti dia akan terkalahkan. Sama seperti seorang yang berperang dalam keadaan mengenakan baju tempur yang demikian mahal, berlapis baja, menggunakan senjata yang demikian tajamnya, namun tatkala melihat musuhnya yang hanya bersenjatakan tongkat, dia lari terbirit-birit. Dia lari. Padahal kalau semisal dia yakin bisa mengalahkan dirinya, maka dia akan menang. Demikian pula dalam bab ad-du'a. Kapan seorang hamba yakin? Kapan seorang hamba benar-benar menjalankan konsekuensi dari doa tersebut? Dan demikian pula bertawassul dengan tawassul yang syar'i yang disyariatkan. Dengan adanya keyakinan-keyakinan akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jal. Maka hampir-hampir saja doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan secara panjang oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam menjelaskan tentang makna dari hadis tersebut. Wa kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan di dalam salah satu hadisnya, Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir al-samawati wal-ardi, Alim al-ghaybi wa shahada, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdini lima akhtalifa fihi min al-haqi bi'iznik, Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Al-Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dengan menyebut ketiga nama malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang Allah Azza wa Jalla tugaskan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dengan wahyu tersebut Allah Azza wa Jalla menghidupkan hati yang mati, mengingatkan hati yang lalai sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menyebut nama malaikat Mikail yang Allah Azza wa Jalla tugaskan Mikail untuk kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan hujan yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada hambanya sehingga menumbuhkan bijian yang kering menjadi berakar, yang kecil menjadi besar dan bermanfaat untuk manusia yang menanamnya. Demikian pula menyebut nama malaikat Israfil alaihi salatu wassalam yang Allah Azza wa Jalla tugaskan untuk meniup sangkakala yang menghidupkan manusia dari matinya dan membangkitkan jasad-jasad dari kuburannya. Ini menunjukkan seorang hamba benar-benar meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah Azza wa Jalla hidupkan ruhnya, agar Allah Azza wa Jalla bangkitkan semangatnya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan membimbingnya untuk kemudian berada di atas kebenaran dan terselamatkan dari bahaya perselisihan dan penyimpangan. Sehingga ia meminta ihdini limakhtulifa fi minal haqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini penting. Doa ini kita panjatkan. Walaupun di dalam beberapa, di dalam riwayat, seperti halnya riwayat Muslim rahimahullah, di dalam sahihnya Nabi SAW mengucapkan hadis ini, doa ini tatkala beliau menjalankan qiyamul lail. Tapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tatkala menyebutkan hadis doanya seorang muslim tatkala melihat wajahnya di cermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini boleh seorang untuk kemudian dia berdoa dengan doa tersebut walaupun tidak melihat wajahnya di cermin. Karena yang diinginkan adalah lafaz doanya. Yang diinginkan adalah menggunakan doa tersebut untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Wa qala, demikian pula beliau rahimahullahu taala menyatakan, wa idza faqara al-'abdu ila Allah wa admana an-nazara fi kalamillah wa kalami rasulih wa kalami sahabati wa tabi'in wa a'immatil muslimin in fataha lahu tariqul huda. Bila dia menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meminta dan terus memohon, wa'adman an-nadhara fi kalami, dan terus melihat ucapan-ucapan Allah Azza wa Jal, wa kalami rasulih, demikian pula ucapan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa kalami sahabah, ucapan para sahabatnya, wa tabi'in, demikian pula para tabi'in, wa immatil muslimin, dan para imamnya kaum muslimin, in fataha lahu tariqul huda, akan terbuka jalan yang dengannya dia bisa mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan tatkala kita mendapatkan kebimbangan untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, untuk memilih seseorang apakah dia berada di atas kebenaran ataukah kebatilan. Tidak hanya cukup untuk kemudian berdoa saja kepada Allah Azza wa Jal, namun juga dia memperhatikan firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Demikian pula memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, memperhatikan ucapan mereka para sahabat Rasul dan para tabi'in, para imatul muslimin. Karena dengan jalan-jalan mereka, seorang akan mendapatkan hidayah petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengingatkan kita seorang muslim untuk kemudian benar-benar memperhatikan semua ucapan dan satu perbuatan yang ditampakkan oleh seseorang yang kita hidup berada di atasnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fala ta'jalanna wa tadkhulanna li syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bi ahad minal ulama atau ahad min ashabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala engkau melihat adanya satu ucapan, maka jangan tergesa-gesa untuk engkau menerimanya. Jangan pula tergesa-gesa untuk kemudian engkau menjalankannya hingga engkau lihat, engkau bertanya, apakah dari ucapan tersebut ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mengucapkan dengan ucapan yang sama, ataukah ada salah seorang di antara mereka para ulama yang mengucapkannya sehingga kita menerimanya dan menjalankannya. Jika tidak, maka jangan tergesa-gesa untuk kemudian kita masuk dan kita menjalankan apa yang diucapkan tersebut. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kapan seorang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kembali kepada pemahaman mereka para sahabat Rasul, para tabi'in, para imatul muslimin, para ulama, maka dia akan mendapatkan bimbingan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bisawab. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya memakai baju selimut spray yang di sana terdapat gambar makhluk yang bernyawa? Jawabannya tidak boleh. Disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di kamarnya Aisyah ketika itu ada gambar dari makhluk yang bernyawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri dan tidak memasuki rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul mengatakan, innal malaikata la tadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat Allah azza wa jalla tidak memasuki satu rumah yang di dalamnya ada seekor anjing dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka bila mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya Allah azza wa jalla, bahwasanya malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan makhluk-makhluk yang bernyawa, menunjukkan rumah itu adalah rumah yang sangat memprihatinkan, yang memprihatinkan dan merugi orang yang tinggal di dalamnya, karena rumah tersebut tidak dikunjungi oleh malaikat Allah Azza wa Jal, menunjukkan rumah tersebut adalah rumah yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala Rabbul Alamin. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, tatkala kita melihat ada gambar makhluk yang bernyawa, maka cukup bagi kita untuk kemudian menghapus bagian kepalanya. Karena dengan kita menghapus bagian kepalanya, hukumnya sama seperti halnya syajar, pohon. Karena satu makhluk akan bernyawa bila mana punya kepala. Bila tidak ada kepalanya, maka dia mati. Sehingga yang dihapus bagian kepalanya, jangan matanya tok. Nah, sebagian kita lihat yang dihapus cuma matanya saja. Makhluk itu kalau enggak punya mata, hidup apa tidak? Jawabannya hidup. Jangan digambar-gambari. Nah, sebagian santri kita ada yang gambari ini, gambarnya orang, dikasih cadar, dikasih jilbab. Ini gambarnya perempuan, Ustaz, dijilbabi. Setelah dijilbabi dikasih cadar. Tapi dihapus seluruhnya. Bagaimana hukumnya bersalaman mencium tangan suami? Ini wajib. Nah, seorang istri untuk kemudian berbakti kepada suaminya dengan cara apa saja yang bisa dia berikan kepada suaminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Lau kuntu amuru ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqiha li'idhami haqqiha 'alaiha." Kalau laki-laki saya perintahkan seorang untuk sujud kepada yang lainnya, maka saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena betapa besarnya hak yang dimiliki sang suami atas istrinya, atas istrinya. Sehingga tak mengapa seorang istri mencium tangan suaminya, bahkan tidak hanya mencium tangannya, yang lebih dari itu dibolehkan. Bila mana dengannya memunculkan keridhaan dan rasa suka dari suaminya. Ibu mertua selama itu wanita tidak masalah. Tapi kalau semisal dari kerabat-kerabatnya ada yang laki, maka hendaklah ditinggalkan, karena khawatir akan memunculkan rasa syahwat dan yang semisalnya. Ini ada yang curhat. Pertanyaan tapi curhat. Semoga yang dimaksud di pertanyaan ini tidak ada di antara yang hadir di sini. Kalaupun ada, ya mungkin bukan dia yang dimaksud. Ini dia curhat mengatakan, ya Ustaz, kayak apa menghadapi orang yang enggak sabaran, suka mencela makanan, kurang garam, lain-lain. Ini kelihatannya santri ini. Terus enggak jadi makan karena marah. Ini husnudzan mungkin santri, bukan suami istri. Nah, biar lebih bisa meredam. Persenggolan motor di jalan emosi lagi. Suka mengungkit kesalahan orang dan mengungkit kebaikan dia sendiri. Ini jazakallah khair. Jawabannya, nasihat saya, ya memang itu ujian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya manusia itu diuji bukan hanya dengan kekurangan harta, bukan pula dengan kekurangan makanan dan yang semisalnya. Namun Allah Azza wa Jalla menguji manusia juga dengan manusia yang lainnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan kalian sebagai fitnah untuk sebagian yang lainnya, apakah kalian bersabar? Sehingga jawaban saya, bersabar. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan jangan kemudian tatkala kita berinteraksi dengan dirinya atau berinteraksi bermuamalah dengannya, akhirnya kita tinggalkan. Selama sifatnya temperamen, suka marah dan yang semisalnya, kita nasihati. Dan dengan kesabaran kita mau bergaul dengannya, dan mau terus menasihatinya, dan mau terus bertegur sapa dengannya, dan dekat dengannya. Ini sebagai pertanda bahwasanya kita dalam bab muamalah ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan annasul ladzi al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia yang lainnya kemudian dia mau bersabar dari gangguan-gangguan mereka, itu lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bergaul, alasannya enggak bisa sabar dengan mereka. Ini jawabannya sama. Kalau dengan sebab ini akhirnya kamu tidak mau bergaul, kamu meninggalkan dirinya, kamu tidak mau bertegur sapa dengannya, makan dengannya saja tidak mau, dan bahkan mengkucilkannya, berarti bertanda engkau tidak sabar. Kesabaran dirimu tatkala engkau bergaul dengannya sebagai bertanda kurangnya nilai kebaikan dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadikan ini sebagai ujian. Jadikan ini sebagai evaluasi. Jadikan ini sebagai sesuatu pelajaran akhlak yang berharga. Tatkala kita melihat ada seorang jelek akhlaknya, maka jadikan itu sebagai pelajaran akhlak. Berarti tatkala kita berinteraksi, jangan seperti dirinya. Tatkala kita makan, jangan kita marah, jangan kita mencela makanan tersebut karena kita melihat si fulan melakukannya. Tatkala kita sedang berjalan kemudian ada yang menyenggol kita atau menjadikan kita jatuh dan yang semisalnya tanpa sengaja, maka jangan kita langsung marah. Karena kita tahu orang yang berada di sebelah kita tatkala kita melakukan yang demikian, dia marah dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan untuk yang dimaksud dengan dalam pertanyaan ini, ya wajib baginya untuk terus melakukan perubahan, terus untuk kemudian melakukan evaluasi. Karena sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jal adalah seseorang yang ditinggalkan oleh manusia yang lainnya dalam keadaan manusia itu takut dari kejelekannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrihi." Sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah manusia yang lainnya itu takut untuk berdekatan dengannya, untuk berhubungan dengannya, disebabkan karena dia ingin menjaga dirinya dari kejelekan lisannya, dari kejelekan perbuatannya, dan apa yang ada pada dirinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.